Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 64. Ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa man tabi'aka minal mu'minin. Wahai nabi, ikhlas sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita. Hasbukallahu wa man tabi'aka minal mu'minin. Allah SWT akan mencukupimu, menjagamu, melihatmu, juga orang-orang dari kalangan orang-orang mukmin. Qala syarih rahimahullah ta'ala syarih mujmal keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Fi hadhil ayah yubashirullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa atba'ahu wa ya'iduhum bin nasri ala a'daihim wa ya'muruhum dimnan ayat tamidu alaihi duna man siwa. Pada ini kabar gembira kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, dan Allah SWT menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kemenangan di atas musuh-musuhnya. Dan Allah SWT memerintahkan kepada mereka untuk selalu hatinya bertambat, menambatkan hatinya kepada Allah SWT, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayakfihim aida aduwihim. Karena sungguhnya Allah SWT akan mencukupi mereka, akan membela para pengikut Rasul, akan menjaga dan akan memenangkan dan akan memelihara mereka dari tipu daya musuh mereka. Ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar, dengan akan mendapatkan kemenangan, pertolongan, jagaan. Dari tipu daya musuh-musuh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh fikum. Janji Allah SWT tentunya apa? Tentunya laksana. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu kelompok, ada senantiasa suatu kelompok yang mereka di atas hak, di atas al-haq zahirina. Mereka menampakkan kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, yang tidak akan memadzarati mereka dan tidak akan bisa menghinakan mereka orang-orang yang membencinya. Hatta ya'ti Allah, hatta ya'ti Allahu amrah, sampai Allah SWT datang perkara mereka, datang perkara Allah SWT mendatangi mereka. Sehingga senantiasa ada di setiap zaman, baik dulu, sekarang maupun yang akan datang, sampai mendekati hari kiamat, akan adanya orang-orang yang berada di atas al-haq dengan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Dan ini yang apa? Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa di atas al-haq namun tidak berani menampakkan kebenaran, maka dipertanyakan pemahaman mereka, dipertanyakan tentang ilmu dan pemahaman mereka. Tidak berani menampakkan keislaman, tidak berani menampakkan sunnah, tidak berani menampakkan ciri-ciri muslimnya, mukminnya. Dan tidaklah seseorang akan bisa berpegang teguh dengan al-haq dan bisa menampakkan al-haq dan kuat di atasnya dan istiqomah di atasnya kecuali mereka, orang-orang yang berpegang teguh dengan ilmu, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang akan menjadikan mereka orang-orang yang tangguh di atas al-haq. Sehingga segala makar-makar musuh, tipu daya musuh, subahat-subahat, kerancuan berpikir yang akan memenggokkan, yang akan menggelincirkan akidahnya, menggelincirkan manhaj, maka tidak bisa memadzarati mereka karena mereka di atas ilmu, di atas al-haq. Sehingga ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti terjamin Allah Subhanahu wa taala kemudian fisik-fisik mereka tidak bisa tersakiti, tidak bisa terbunuh, tidak seperti itu. Bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mayoritasnya mati dalam keadaan syahid di medan pertempuran dalam rangka menegakkan kalimat Allah, terbunuh mereka. Bisa jadi orang yang di atas al-haq tersebut fisiknya sakit atau dikuasai oleh orang lain, mendapatkan siksaan atau dipenjara atau yang lainnya, atau mungkin sampai dibunuh. Sebagaimana yang telah berlalu, para pejuang-pejuang Islam, para penegak-penegak agama, sebagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam memegang teguh keyakinan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah walaupun harus apa? Ditangkap oleh khalifah, kemudian dipenjarakan, kemudian disiksa sampai 3 pemerintahan. Namun demikian apa? Allah SWT memberikan anugerah, memberikan pertolongan, memberikan penjagaan. Tidak bisa menggeser keyakinan yang dipegangi oleh Imam Muhammad rahimahullah, walaupun subhatnya sangat berbahaya bagi orang awam. Khalqul Quran. Pemahaman sesat tentang Al-Quran adalah makhluk. Maka Imam Ahmad rahimahullah membantah mereka. Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah Allah. Maka khalifah di waktu itu, siapa saja yang mengatakan seperti itu, maka akan disiksa dan dibunuh. Dan banyak dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka apa? Teruji yang demikian, disiksa sampai meninggal, ada yang sebagiannya dibunuh. Namun apa? Meninggalnya mereka, disiksanya mereka tidak merubah keyakinan yang benar, prinsip yang benar, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga apa? Mereka mati dalam keadaan syahid, dalam keadaan memegang al-haq dan kebenaran. Sehingga ini yang diselamatkan oleh Allah SWT, terjaga dari penyimpangan, terjaga dari ketergelinciran, terjaga dari kesalahan, terjaga dari perubahan akidah, keyakinan dan manhaj. Ini yang dijaga oleh Allah SWT, sehingga apa? Mereka mati dalam keadaan Islam dan imannya benar di atas al-haq, bukan sebagai orang-orang yang menyimpang atau bukan sebagai ahlul bid'ah. Maka ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tipu daya mereka, kerancuan-kerancuan berpikir yang mereka tebarkan tidak akan bisa mengenai, tidak akan bisa merubah, mengikis keyakinan yang ada pada mereka, karena apa? Di atas ilmu yang kuat. Sehingga sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dituntut selalu agar bisa beristiqomah di atas al-haq, di atas kebenaran, dan selamat dari penyimpangan-penyimpangan, kecuali harus dengan belajar. Terus belajar, terus jangan sampai terputus. Karena walaupun Ahlussunnah wal Jamaah tidak belajar ilmu, akhirnya apa? Menyimpang, keluar dari Ahlussunnah, terjatuh ke dalam kebid'ahan, terjatuh ke dalam kelompok-kelompok yang menyimpang, akhirnya apa? Binasa. Dan musuh-musuh Ahlussunnah wal Jamaah sangat beragam. Tipu daya yang mereka tebarkan sangatlah beragam. Bahkan kebanyakannya berasal dari tubuh kaum muslimin sendiri yang mereka tidak paham dengan sunnah, tidak paham dengan syariat, tidak paham dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah, sehingga mereka menebarkan penyimpangan-penyimpangan, kerancuan-kerancuan yang seperti ini. Kalau tidak mereka berpegang teguh dengan ilmu yang kuat, maka akan terbawa arus penyimpangan dan kesesatan. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali Ahlus Sunnah belajar agama. Apa saja? Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, menyeluruh. Kita dituntut untuk apa? Belajar seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban kita semua agar kita selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Karena tentunya orang yang beramal tanpa ilmu akan apa? Amalnya akan sia-sia. Tidak dinilai oleh Allah SWT kalau itu seandainya benar. Hanya ngepas saja maka tidak mendapatkan pahala. Terlebih-lebih kalau amalan itu salah. Sehingga tidak ada istilah amal tanpa ilmu, tanpa dalil. Apapun amalannya harus dengan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan contoh daripada sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Berapa banyak sekarang orang-orang yang mengaku di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun mereka adalah orang-orang yang terjerembab, tergelincir ke dalam kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan. Karena di dalam amalnya mereka kurang memenuhi syarat. Apakah itu mereka tidak ikhlas atau tidak mengikuti syariat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sudah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tidak ikhlas, tujuannya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan kemimpinan, mendapatkan ketenaran atau mendapatkan fasilitas-fasilitas dunia, maka ini adalah orang-orang yang tidak ikhlas. Akhirnya mereka tergelincir masuk ke dalam penyimpangan, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun mereka mengaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kita semua dituntut. Dan tidaklah seseorang itu bisa ikhlas, tidaklah seseorang itu bisa di atas sunnah kecuali dengan belajar sunnah, belajar syariat, belajar tauhid dan yang lainnya. Karena begitu seseorang itu jauh dari ilmu maka jauh pula hidayah dan dekat dengan penyimpangan dan kesesatan. Jadi di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat ditekankan seorang apa? Di atas ilmu. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Bukan asal beramal. Qala syarih rahimahullah faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Allah yang pertama, Allahu kafin man i'tamada alaihi. Allah SWT yang maha mencukupi bagi siapa saja yang menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di setiap masa, waktu dan kapan saja hati kita harus apa? Selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah apa yang menimpa kita ini keenaan atau kesakitan, kesedihan, kesenangan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh makhluknya. Sehingga orang yang hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan utmainnah, ketenangan, ketentraman. Dia akan mendorong dirinya selalu apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Asaniyah al-imanu min awamilin nasr. Bahwasanya keimanan ini adalah menjadikan sebab seseorang mendapatkan pertolongan atau mendapatkan kemenangan. Tentunya apa? Iman yang benar, iman yang di atas tauhid, jauh dari kesyirikan, jauh dari kebid'ahan, jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Maka keimanan yang lurus, keimanan yang bersih, ini akan mendatangkan pertolongan Allah SWT dan akan mendatangkan kemenangan. Sebagaimana Allah SWT memberikan kemenangan kepada generasi yang terbaik pada umat ini, generasi Rasulullah SAW dan orang yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sehingga orang yang keimanannya menyimpang, keliru, maka tidak akan berharap, tidak akan bisa mendapatkan kemenangan, tidak akan mendapatkan pertolongan. Walaupun dia berusaha dengan keras mengadakan ini dan itu, usaha ini dan itu, namun keimanannya menyimpang, maka Allah SWT tidak akan memberikan kemenangan, tidak akan memberikan pertolongan. As-salisah wujubul imani bihabbillahi wahdahu duna man siwa. Yang ketiga, wajibnya beriman ini dengan mencintai Allah saja, mendahulukan kecintaan Allah SWT di atas kecintaan pada yang lainnya, yaitu menimbulkan kecintaan yang akan menimbulkan ta'zim, mengagungkan Allah SWT, kecintaan yang akan menimbulkan al-inqiyad, tunduk patuh kepada Allah SWT, kecintaan yang akan menimbulkan ketakwaan terhadap Allah SWT. Maka kecintaan seperti ini yang akan mengokohkan keimanannya. Bukan kecintaan yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mencintai para wali, mencintai orang saleh, mencintai nabi atau mencintai malaikat, sehingga menimbulkan tunduk kepada mereka, menimbulkan pengagungan kepada mereka, maka ini adalah kesyirikan. karena kita beribadah bukan kepada mereka, bukan kepada para nabi, para malaikat atau orang saleh, namun hanya kepada Allah semata. Jika kecintaan yang menimbulkan pengagungan, ketundukan, penyerahan diri tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kecintaan Allah kepada Allah adalah bukan hanya sebatas di lisan saja, banyak mengucapkan cinta Allah dan cinta Rasul, namun tidak memenuhi hak-hak Allah dan Rasulnya, sebatas di lisan saja, sedangkan perbuatannya jauh dari bimbingan Allah dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang seperti ini, dengan menciptakan syair, menciptakan lagu-lagu, cinta Allah dan cinta Rasul, maka bukan seperti ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Allah SWT yaitu dengan tunduk dan patuh, diatur oleh Allah SWT menjalankan perintah dan larangan, menjauhi larangannya. Cinta Rasulullah SAW adalah menjalankan sunnah-sunnahnya, membela dan menyebarkan sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW. Bukan malah anti dalil, sedikit-sedikit dalil. Terus kalau nggak pakai dalil, pakai apa? Kalau amal itu kalau nggak pakai dalil, pakai otak atau pakai perasaan atau pakai hawa nafsu, maka yang sepertinya adalah langkah-langkah kesesatan, bisikan-bisikan iblis dan setan. Tidak boleh yang seperti ini. Sehingga apa? Tidaklah kita melangkah ke dalam suatu perbuatan kecuali dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami oleh mereka, bukan dipahami sendiri. Sehingga banyak sekarang orang mengaku, kami juga belajar Al-Quran, kami juga belajar As-Sunnah, namun apa? Namun keterangannya, pemahamannya dipahami sendiri atau dipahami oleh kelompok mereka, yang ternyata pemahamannya jauh dari pemahaman para sahabat dan para tabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, sehingga apa? Hasil menyimpang. Katanya tiap hari mempelajari Quran Sunnah, namun apa? Tidak ada tanda-tanda mereka tampak keislaman, tidak ada tanda-tanda mereka tampak Sunnah. Maka yang sebenarnya dipertanyakan sistem belajarnya. Qala syarah rahimahullah munasabatul ayat li tauhid, kesesuaian ayat ini terhadap tauhid, hai sudalatil ayat ala anna tawakkulana 'an minal ibadah. Di mana ayat ini menunjukkan atas tawakal. Ini adalah termasuk dari bagian menyandarkan hati dan berusaha kembali untuk Allah SWT. Ini adalah bentuk tawakal. Wasarful ibadi tigaillahi syirkum, dan memelingkan peribadatan kepada selain Allah, maka bentuk kesyirikan. Sehingga kita tidak boleh bertawakal kepada selain Allah SWT. Bertawakal dengan kekuatan mereka sendiri. Baik, dengan kemampuannya sendiri. Lupa dengan Allah SWT. Orang yang bertawakal kepada kemampuan dirinya, maka akan menjadi apa? Menjadi sombong. Dan sombong ini adalah penyakit yang akan menghalangi dirinya untuk masuk surga. Mulai ada sebagai perhatian, karena innal imana yatadammanu at-tawakkulu. Kita katakan bahwasanya keimanan ini meliputi tawakal. Karena man haqqaqal imana bi kifayatillahi wahdah, fala budda ayyatamida alaihi wahdah. Karena barang siapa yang merealisasikan keimanan hanya menyandarkan dirinya kepada Allah SWT saja, maka haruslah mereka apa? Bertawakal, menyandarkan hatinya hanya kepada Allah saja. Tidak boleh menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak sekarang jalan-jalan penyesatan umat banyak. Maraknya sihir perdukunan yang akan menggiring mereka bertawakal kepada siapa? Bertawakal kepada benda-benda, bertawakal kepada jin dan setan. Makanya adalah jalan-jalan kesesatan. Jika barang siapa yang hatinya bertawakal, menyerahkan dirinya kepada makhluk, maka Allah SWT akan meninggalkannya, tidak mengurusinya, dibiarkan. Ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Kalau kita ini sudah dibiarkan oleh Allah SWT, akhirnya tenggelam ke dalam kesesatan. Dan kalau Allah SWT sudah tidak peduli kepada kita, maka sudah. Ini alamat kebinasaan. Berjalan di atas penyimpangan, mati di atas kesesatan, walinya itu bilang berbahaya. Wallahu ta'ala bismillah barakallahu alaikum yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.